dan dua hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kebiasaan kaum Yahudi atau Nasrani adalah apabila ada orang-orang saleh yang meninggal dari mereka, maka mereka, kuburan mereka dibangun, sehingga orang-orang tersebut beribadah di samping pekuburan-pekuburan tersebut. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membaca riwayat yang kedua, juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu mana tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, beliau kemudian menutup wajah beliau dengan kain untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian setelah itu beliau buka wajah beliau tatkala nafas sudah menyesak karena tertutup dengan kain. Maka inilah saat-saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras. Dan dalam riwayat selanjutnya nanti kita akan sebutkan bahwasanya hal itu terjadi sekitar 5 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal. Dan pada pertemuan kali ini, sebelum kita membaca apa yang ingin kita baca di halaman 77 dari buku terjemahan kita, maka pada pertemuan sebelumnya minggu yang lalu saya berjanji untuk memberikan bagaimana sebenarnya kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena salah satu syubhat atau sesuatu yang disamarkan di tengah-tengah kaum muslim adalah kenapa kita tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, padahal kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu, dan saya akan memberikan beberapa gambar di sini. Gambar yang pertama, coba perhatikan. Di dalam gambar ini, protes. Sudah? Sudah ya? Baik, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT dan kedua sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, sebelum saya ingin menjelaskan bagaimana sifat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu ketahui bersama bahwa Masjid Nabawi terjadi beberapa kali perluasan, dan bahkan di sini terdapat sekitar 9 kali perluasan Nabi Muhammad, perluasan kuburan dari Nabi Muhammad, perluasan dari Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut dengan Al-Masjidun Nabawi. Coba perhatikan, ini gambar. Gambar ini yang hijau tua, ini adalah gambar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membangun masjid ini. Besarnya seperti ini. Ya. Besarnya seperti ini. Dan kalau seandainya kita ingin ceritakan perluasan secara lengkap, maka tidak akan cukup waktunya. Saya punya target sampai Isya saya menjelaskan ini. Baru nanti kita baca hadis yang lain. Kemudian setelah itu pada tahun ke-7 Hijriah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perluasan kembali pada hijau yang agak muda ini. Ya, ini sampai pada tahun 7 Hijriah. Sekitar peperangan Khaybar. Dan gambar yang di samping ini adalah gambar dari rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam masjid. Tidak masuk ke dalam masjid. Lalu pada gambar yang coklat, perluasan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai pada tahun ke-17 Hijriah. Ya, sampai pada tahun ke-17 Hijriah. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memasukkan perluasan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Dan Umar bin Khattab melakukan perluasan di sebelah kiblatnya. Kemudian kalau kita menghadap kiblat sebelah kanannya, ini kiblat ke sini. Ya, ini kiblat ke sini. Kemudian sebelah belakangnya. Tidak memasukkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, karena mereka tahu bahwasanya, pertama, kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa menjawab syubhat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam masjid, ada beberapa jawaban. Yang pertama, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, bahwasanya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di dalam masjid. Ini ada empat jawaban yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Lihat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan perluasan. Ya, jumlah perluasannya berapa meter, kemudian itu sebenarnya ada, akan tetapi tidak kita sebutkan karena tidak cukupnya waktu. Nah, lihat di sini, beliau melakukan perluasan ke arah kiblat, ke arah kanan, ataupun yang disebut dengan arah barat, ya, arah barat, atau kemudian ke arah belakang, ke arah belakang. Kemudian ada di sini warna apa? Orange. Ya, ini warna orange. Ini adalah perluasan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau melakukan perluasan sampai pada tahun 29 Hijriah. Pada tahun 29 Hijriah. Di sini. Ya. Tuh, lihat juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak melakukan perluasan dengan memasukkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada masjid. Ya, kepada masjid. Lalu pada perluasan yang selanjutnya yang berwarna biru di zaman Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik. Ini adalah khalifah dari Bani Umayyah. Khalifah dari Bani Umayyah. Kita tahu bahwasanya kekhalifahan itu dimulai dari 4 khalifah yang Rashid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Al-Hasan, kemudian Muawiyah, kemudian terus kepada Bani Umayyah. Lalu setelah itu baru Bani Abbasiyah mengganti dari Bani Umayyah. Nah, di zaman Bani Umayyah ada namanya khalifah bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau ini seorang tabi'i. Seorang tabi'i, Al-Walid bin Abdul Malik. Dan di zaman itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang disebut-sebut sebagai Khalifah Rashidah Al-Khamisah. Al-Khamis. Khalifah yang baik, yang makmur, yang gemah rifahloh jinawi masyarakatnya, yang kelima. Saking tentram, nyaman, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Disebut sebagai khalifah Rashid yang kelima. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini khalifah melakukan perluasan dari mulai tahun 88 Hijriah sampai kepada 91 Hijriah. 88 Hijriah sampai kepada 91 Hijriah. Nah, tahun 88 itulah diperintahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya masuk ke dalam perluasan. Ya. Jadi jauh, dan waktu itu tidak ada seorang sahabat pun di kota Madinah yang masih hidup. Tidak ada seorang sahabat pun di kota Madinah yang masih hidup. Maka apa faedahnya? Bahwasanya tidak ada seorang sahabat pun di kota Madinah yang masih hidup. Kalau ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang masih hidup, maka niscaya akan dilarang oleh sahabat tersebut. Dan kedudukan mereka, meskipun ada khalifah, mereka tentunya mempunyai kedudukan yang khusus di tengah kaum muslim. Fatwa-fatwa mereka senantiasa didengar oleh kaum muslim, terutama para khalifah pada waktu itu. Umar bin Abdul Aziz, beliau sangat berat untuk memasukkan itu. Akan tetapi karena beliau taat pada waktu itu, mau tidak mau harus kepada pemimpin, maka akhirnya beliau masukkan kamar tersebut yang di dalamnya terdapat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam perluasan masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu perluasan selanjutnya pada tahun 161 sampai 165. Jadi ini lama, sekitar 50-an tahun setelah pergantian dari dinasti Umayyah kepada dinasti Abbasiyah, baru terjadi lagi perluasan yang berwarna biru ini. Ini pada perluasan khalifah Imam Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah. Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya adalah Di zaman ini dari 161 sampai 165, di zaman inilah dimasukkan atau diletakkan kubah hijau di atas kuburan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kubah hijau itu jauh 100 tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kok dijadikan sebagai syiar Islam? Enggak. Kubah hijau itu jauh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuburan yang dikubah. Tidak ada kuburan yang dikubah. Kubah itu jauh setelah 150-an tahun, karena dimasukkannya sekitar 165 atau 166. Ya, 165 atau 166. Coba perhatikan sekarang. Saya bacakan sejarah tentang kubah. Yang meletakkan kubah pertama kali, kubah hijau, itu adalah sultan yang bernama Sultan Qalawun As-Salihi. Sultan Qalawun As-Salihi. Dan dia inilah yang memperbaiki tentang kamar yang dikubur di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali diletakkan kubah tersebut, saya bacakan sejarahnya. Wa Sultan Qalawun As-Salihi huwa awwalu man ahdatha 'ala al-hujrati asy-syarifah qubbatan. Sultan Qalawun As-Salihi adalah dia yang pertama kali meletakkan di atas kuburan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kubah. Faqat amilaha sanata 678. Beliau meletakkan itu pada tahun 678. 678. Jadi saya salah saya. 678. Yang mana nanti kita akan perlihatkan kubahnya, ada gambar di sini. Dia bujur sangkar atau persegi panjang, lalu diletakkan kubah padanya. Ya. Jadi dasarnya itu adalah bujur sangkar, kemudian persegi atau persegi panjang, lalu diletakkan kubah padanya. Dan kubah ini mempunyai beberapa kali perbaikan-perbaikan, karena Masjid Nabawi beberapa kali terjadi kebakaran. Ya, Masjid Nabawi beberapa kali terjadi kebakaran. Kita lanjutkan dulu. Lihat di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biru ini adalah perluasan yang dilakukan oleh Al-Mahdi Al-Abbasi dari negeri dinasti Abbasiyah. Dari mulai tahun 161 Hijriah sampai 165 Hijriah. Kemudian ada yang merah muda, ya perhatikan merah muda ini. Ini adalah perluasan yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1372 Hijriah, abad ke-14. Dan 1376 Hijriah. Kita tahu bahwasanya negara Arab Saudi yang dibangun atau didirikan oleh Muhammad ibn Saud, ini adalah pendiri negara Arab Saudi pertama, Muhammad bin Saud. Nah, perluasan yang kita lihat pada merah muda ini adalah terjadi pada Kerajaan Arab Saudi yang pertama. Jadi Kerajaan Arab Saudi pertama kemudian dikalahkan, hancur, datang bangun lagi Kerajaan Arab Saudi yang kedua, kalah lagi, kemudian bangun lagi Kerajaan Arab Saudi yang ketiga. Sekarang ini dinasti yang ketiga dari Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang dimulai ataupun yang diperkarsai oleh Raja Abdul Aziz Ibn Muhammad bin Saud. Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang merah ini yang paling terakhir. Sampai sekarang dilakukan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Fahad bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini pada tahun 1406 Hijriah sampai 1414 Hijriah. Berarti berapa tahun itu? 8 tahun. Sampai semegah itu sekarang perluasannya berapa? 8 tahun. Dan itu akan dibangun lagi oleh sekarang perluasan dari Raja Abdullah rahimahullahu taala. Yang mana nanti semua hotel-hotel yang ada di sekitar-sekitar sini ya akan dihancurkan. Mudah-mudahan kita diberikan umur untuk bisa menziarahi kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah perluasan. Lihat sekarang yang menjadi permasalahan kita yaitu bahwa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal adalah di dalam kamar Aisyah. Al-Hujrah Asy-Syarifah, di kamar yang mulia. Tidak masuk ke dalam masjid. Ini menunjukkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kuburannya tidak di dalam masjid. Dan kalau kita perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka lihat di sini. Kita katakan tadi kubah hijau. Kubah hijau ini pada tahun berapa tadi? 678 Hijriah adanya kubah ini. Berarti berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah berapa abad? 9 abad. Betul? 8 abad. 8 abad, 800-an tahun. Sekarang kita 1437 Hijriah. 8 abad. Ya. Dan yang pertama kali meletakkan kubah hijau siapa? Sultan Qalawun As-Salihi. Sultan Qalawun As-Salihi. Qalawun itu bukan nama Arab. Iya, memang khalifah. Khalifah itu kan ada setelah khalifah Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian kepada orang-orang selain Arab ada. Di antaranya dari Turkiya, ya, yang kadang-kadang Uthman At-Tartuk. Itu sebenarnya Uthman At-Turk. Ya. Kalau sampai ke Banjar jadi Ottoman. Namanya Uthman sebenarnya. Ya, sampai ke Banjar jadi Ottoman. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi lihat sekarang kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid. Nah, kalau kita ingin lihat lagi bagaimana kita katakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuburan beliau tetap tidak di dalam masjid. Meskipun terlihat dalam bangunan masjid. Kenapa? Karena kuburan beliau dipagari dengan beberapa pagar. Sehingga beliau mempunyai tanah tersendiri. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, di masjid di kampung saya ada masjid, ada kuburan. Bagaimana? Boleh enggak sholat di dalamnya? Lihat, batasannya adalah apakah masjid itu tanahnya satu dengan pekuburan. Kalau satu maka tidak boleh. Nah, lihat kuburan Rasulullah SAW. Jawaban yang kita sebutkan bahwa kuburan beliau tidak satu tanahnya dengan masjid. Karena kenapa? Karena dibagari dengan beberapa pagar. Pagar yang pertama ini, ya. Pagar yang kedua ini, ya. Kemudian pagar yang ketiga ini, ya. Dan ini adalah perak. Jadi pagarnya dari perak. Dan pagar yang keempat ini, yang dilihat oleh kaum muslim kalau kita berziarah di sini, ini kiblatnya di sini, Pak. Ya, kiblatnya di sini. Jadi, maka para ulama mengatakan kalau Anda sholat di sini menghadap kiblat, Anda tidak akan sholat, tidak akan pernah bisa sholat menghadap kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia dipagari dengan beberapa lapis pagar. Paham maksudnya itu? Ya. Ini pula menunjukkan bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam masjid. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berziarah misalkan dari sini kita berziarah kubur. Ya. Nah, yang kita lihat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat adalah ini. Atau ininya. Ya. Yang kita lihat adalah ini nih, dindingnya ini. Itu yang kita lihat. Bukan kuburannya, kuburannya masih di dalam. Kuburannya masih apa? Masih di dalam. Dan tidak akan pernah terlihat sebagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala, tidak pernah terlihat oleh manusia. Makanya Aisyah mengatakan sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, walaula dzalika la ubriza qabruh. Kalau seandainya tidak demikian maka niscaya kuburan beliau akan diperlihatkan di tengah layak khalayak ramai, dikuburkan mungkin dibakai. Enggak perlu ditutup-tutup. Ya, loh sekarang berlapis-lapis saja orang pada mengusap-usap. Ya, pagarnya. Padahal pagar itu jauh, jauh di sini pagar itu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi, dan ini kalau kita lihat gambar tiga ini, inilah kuburan tiga yang ada di dalam. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, terbalik saya. Di sini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kuburan Abu Bakar, kemudian kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terbalik. Ya. Di sini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal. Makanya kalau kita berziarah di sini, kita akan mengucapkan pertama kali kepada Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ke samping, Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke sampingnya lagi, ke kanannya lagi, Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan adzan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengulang bahwa syubhat sebagian orang yang mengatakan boleh kuburan dimasukkan ke dalam masjid atau kuburan dibangun di atasnya masjid, melihat kepada Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab syubhat ini dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Masjid Nabawi dibangun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu belum meninggal. Masjid Nabawi dibangun tidak dibangun di atas kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid, tetapi dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya memasukkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid bukan di zaman para sahabat dan tidak disepakati oleh para sahabat, bahkan ada tabi'i yang menyelisihinya, mengingkarinya, yaitu Sa'id ibn Musayyib. Beliau mengingkari ini, ya, dan dimasukkannya pada tahun sekitar 88 Hijriah atau ada yang mengatakan 94 Hijriah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu bahwasanya kuburan tidak di dalam masjid sampai dikatakan dimasukkan ke dalamnya. Kuburan tidak di dalam masjid, ya, sampai dikatakan dimasukkan di dalamnya. Karena kuburan adalah dia di dalam kamar tersendiri, di dalam tanah tersendiri, tidak dikatakan di dalam masjid. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dengan demikian, tetaplah berdasarkan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak, dilarang kita membangun kuburan menjadi masjid. Kuburan dibangun masjid, ini dilarang. Ini harus dimaklumi oleh kaum muslim. Dilarang, tidak boleh. Ya, bahkan para ulama, nanti kita akan jelaskan, para ulama menjelaskan bahwasanya bukan hanya sekedar dibangun masjid, sholat di sampingnya. Seperti zaman sekarang. Di zaman sekarang itu ada kuburan, kemudian di samping-sampingnya nanti diberikan wadah berdudukan. Betul? Ada wadah berdudukan, bahkan dikasih AC. Ya? Maka para ikhwah sekalian, ini juga sebagian ulama mengatakan ini juga maksud adalah dibangun sebagai masjid. Ya, kuburan selesai begitu. Dikubur mayatnya, jenazahnya, kemudian sudah seperti itu. Tidak usah dibangun, kemudian diatapi, kemudian dikeramiki, samping-sampingnya diberi lantai, ya, untuk duduk-duduk di sana tidak perlu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti banyak sekali hadis-hadis yang begitu banyak. Bahkan hadis-hadis ini tidak bisa dibantah dan tidak ada hukum yang mengangkatnya. Kenapa? Karena hadis ini keluar beberapa hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Menunjukkan bahwasanya hadis ini tidak ada hukumnya yang mengangkatnya, hukumnya yang menggantinya, hukumnya yang menghapusnya, enggak ada. Karena setelah keluar hadis ini dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti hukumnya tetap, itu hukum yang paling kuat. ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai kita mendatangkan laknat untuk diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain, wasalihihim, dan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ini bukan ajaran Arab Saudi, enggak. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dimaklumi bersama. Ya, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, wali muslimin an Jundub ibni Abdillah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qabla an yamuta bi khams wa huwa yaqul inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakr khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhul qubura masajida ini inni anhaakum an dhalik faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatih thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'ala was salatu 'indaha min dhalik wa illam yubna masjidan wa huwa ma'na qawlihi akhsha an yuttakhadha masjidan fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan wa kullu mawdhi'in qusidat bis-salatu fihi faqad ittukhidha masjidan bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Coba perhatikan, Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah, Muslim di sini maksudnya siapa? Imam Muslim yang mempunyai kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Muslim. Muslim namanya adalah Muslim Ibnul Hajjat Ibn Muslim An-Naisaburi. Ya, nama beliau ini namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Muslim meriwayatkan, jadi Muslim ini bukan Muslim orang Islam, bukan. Imam Muslim. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub atau Jundab, dua-duanya boleh. Garis bawah itu, Jundub atau Jundab, dua-duanya boleh. Jundab bin Abdullah. Jundub bin Abdullah, nama beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali. Ya, bin Sufyan al-Bajali. Dan beliau, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, al-Bajali itu adalah nama kakeknya. Al-Bajali nama kakeknya. Dan boleh seorang pakai al-al begitu boleh. Misalkan Syekh Muhammad Syekh yang di Kelampaian siapa? Hah? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini adalah penisbahan kepada daerah. Alnya kepada daerah Al-Banjari. Dan semua dari kita boleh seperti itu, Al-Banjari. Ya, penisbahan kepada daerah. Ada penisbahan kepada keluarga. Ya, seperti misalkan sekarang yang terkenal, saya sebutkan yang terkenal bukan karena bukan karena ada sesuatu, tapi yang terkenal yaitu negara Arab Saudi. Itu adalah kalau bahasa Arabnya Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyyah. Kerajaan Arab Saudi. Al-Saud. Al-Saud karena diambil dari kakeknya Muhammad bin Saud. Ya. Maka boleh seseorang pakai al, maka kakek di atas kakek apa? Buyut. Buyut saya namanya Samloko, orang Jawa. Samloko. Maka Ahmad Zainuddin As-Samloko. Nah, itu boleh. Ya begitu. Ya. Al penisbahan bisa juga dari yang memerdekakannya atau yang mengislamkannya. Seperti misalkan Imam Bukhari. Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah Al-Bukhariyu Maulahum. Artinya Muhammad bin Ismail itu namanya dan nama bapaknya. Bin Ibrahim Al-Bardizbah. Al-Bardizbah nama daerahnya. Al-Bukhari kenapa? Karena beliau masuk Islam melalui keluarga Bukhari. Makanya pakai al. Jadi penisbahan itu ada beberapa macam. Pakai al. Dan ini semuanya adalah menunjukkan kepada ta'rif, pengenalan. Ya, pengenalan. Seperti Muhammad Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali. Ini dari kakeknya. Al-Bajali. Taib. Beliau sahabat yang masyhur dan meninggal pada tahun 60 Hijriah. Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat." Ini menunjukkan kata-kata aku mendengar berarti kuat. Karena beliau langsung yang mendengar. Kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya sama, langsung mendengar dari orangnya. Ya, ini kuat. Bukan diriwayatkan atau mendengar dari riwayat orang lain, enggak. Beliau langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat. Ya, 5 hari sebelum wafat. Kok tahu 5 hari sebelum wafat? Ya berarti beliau urut-urut ini. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal baru beliau ingat hadis ini. Oh, itu kejadian 5 hari sebelum wafat. Dan ini menunjukkan tentang telitinya seorang yang meriwayatkan hadis. Dan itu adalah bukti Allah menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah menjaga ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan harus dihilangkan, Pak, bahwa Al-Quran terjaga. Hadis kenapa tidak hadis mungkin saja tidak terjaga. Maka tidak. Al-Quran terjaga sebagaimana juga hadis terjaga. Akan dijaga oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu sebagaimana Al-Quran. Dan keliru di zaman sekarang ada orang yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran aja, enggak usah hadis. Karena ada hadis yang lemah, palsu, sahih, bingung kita, tinggalin aja, pakai Quran aja. Boleh enggak seperti ini? Tidak boleh. Haram. Kenapa? Karena dia tidak bisa sholat. Tidak bisa mengeluarkan zakat. Tidak bisa tahu tata cara yang detail dari puasa. Enggak ada pembatal-pembatal puasa di dalam Al-Quran. Maka tidak boleh kalau ada ajaran yang mengajarkan kita mencukupkan dengan Al-Quran. Enggak boleh. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Diberikan kepadaku Al-Quran sebagai wahyu. Dan juga bersamaan dengannya. Yaitu hadis Rasul SAW. Ala, ingatlah. Bahwasanya nanti ada orang syaba'an ala arikatih, dia kenyang sambil bersandar dengan sandarannya. Kemudian dia mengatakan, kita akan bersandar dengan Al-Quran saja. Apa yang kita dapati dari Al-Quran sebagai pengharaman, maka kita haramkan. Apa yang kita dapati dari Al-Quran sebagai kehalalan, maka kita halalkan. Selain itu kita tidak mau. Maka ini ada di zaman sekarang. Kaum yang disebut dengan Quraniyun, bersandar hanya dengan Al-Quran saja, ini tidak benar. Harus Al-Quran dan hadis atau sunnah, ya. Dan kedudukannya sama. Bukan berarti sumber agama Islam Al-Quran nomor satu, yang kedua hadis. Enggak. Sumber agama Islam Al-Quran dan hadis, sama dia, sejajar. Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ada seseorang yang mengajari untuk meragu-ragukan hadis, maka ini berarti menentang Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya cerita ini? Karena disebutkan dalam ini, aku mendengar Nabi Muhammad SAW 5 hari sebelum wafat. Ini menunjukkan ketelitian sahabat yang meriwayatkan hadis. Dan penting ketelitian. Biasanya orang yang tidak teliti itu biasanya tidak pasti dia mendengar. Misalkan seorang menulis biografinya dalam hidupnya, menulis dia malam Kamis, malam yang ke-9 dari bulan Allah Al-Muharram, saya ikut pengajian di Masjid Imam Syafi'i dan saya duduk di samping kanan ustadz yang mengajar, kemudian ustadz memberikan ini. Dia tahu detail. Adapun yang cuma ikut atau ceritanya cuma umum, ya, ada pengajian malam Kamis di Masjid Imam Syafi'i. Wah, ini masih diragukan. Ya. Paham maksud saya? Makanya disebutkan di sini 5 hari sebelum wafat. Itu menunjukkan kepada ketelitian yang meyakinkan kita untuk menerima hadis ini. Jundub bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat beliau bersabda, inni abra'u ilallah. Artinya, sesungguhnya aku berlepas diri dari Allah. Abra'u artinya adalah berlepas diri. Tidak mau ngurus. Ini bukan urusan. Bukan urusanku. Ini abra'u itu artinya aku mengingkari. Nah, garis bawah itu bawah kayak. Abra'u berlepas diri artinya maknanya mengingkari perbuatan tersebut. Sesungguhnya aku berlepas diri, yaitu mengingkari. Ilallah, dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil. Khalil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalil adalah derajat kecintaan yang paling tinggi. Garis bawahi baik-baik tuh. Khalil adalah derajat kecintaan yang paling tinggi. Jadi kalau orang mencintai orang lain, itu ada namanya mahabbah, cinta. Ana uhibbuki, saya mencintai engkau wahai istriku. Cinta. Di atas cinta ada namanya khullah. Khullah, khalil. Ya, ada namanya apa? Khullah. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri kepada dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil. Kalau kita terjemahkan itu apa ya? Di sini disebutkan kekasih mulia. Pokoknya khalil itu adalah orang yang dicintai dan lebih daripada hanya sekedar cinta. Lihat penjelasan para ulama. Apa sebenarnya khalil? Al-khalil al-mahbub ghayatul mahabbah mushtaqun minal khullah minal khallah wa hiya takhallal al-mawaddah fil qalb. Artinya khalil adalah sesuatu yang dicintai dengan kecintaan, puncak kecintaan. Diambil dari kata-kata khallatun. Khallatun artinya adalah ketika rasa cinta menyatu dalam hati. Cinta menyatu di dalam hati. Itu namanya khalil. Dan nanti kita akan pelajari ada faedah dari penjelasan penting dari khalil ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan, lihat khalil, innama kana dzalika li'anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah wa ta'dhimuhu wa ma'rifatuhu fala yas'u li mukhallati ghairihi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya terisi dengan cinta kepada Allah. Maka tidak bisa diisi dengan cinta kepada selain Allah. Itu dia. Itu makna khalil. Ya, kita lanjutkan. Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil. Itu orang yang paling-paling tercinta. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku gak punya khalil. Tidak punya khalil. Tidak punya orang yang paling-paling tercinta. Dari antara kalian, siapapun dari sahabat. Ya, tidak ada yang menjadi khalil Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu gelar beliau adalah Khalilullah. Dan Khalilullah lebih daripada Habibullah. Maka keliru perkataan sebagian kaum muslim mengatakan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Ini keliru. Ini malah menurunkan derajat Rasulullah. Karena kita katakan tadi, khalil lebih tinggi dibandingkan Habib. Ya? Khalil lebih tinggi dibandingkan apa? Habib. Khullah lebih tinggi daripada mahabbah. Makanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah khalilullah. Bukan sekedar hanya Habibullah. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi kita Muhammad Habibullah. Enggak. Berdasarkan hadis ini, Nabi kita pun namanya juga apa? Gelarnya juga apa? Khalilullah. Jangan turunkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kenapa Rasulullah disebut Khalilullah? Ada yang masih ingat jawabannya? Barusan saya sebutkan. Karena hati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya terisi dengan kecintaan kepada Allah dan tidak bisa diisi dengan selain cinta kepada Allah. Makanya disebut beliau Khalilullah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa kita kurang bagus mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah? Bukankah beliau kecintaan Allah, yang dicintai oleh Allah? Maka kita katakan, hamba-hamba Allah selain Rasulullah banyak yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang suka bersuci. Wa yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Berarti kalau begitu, kalau Rasulullah cuma dikatakan Habibullah, sama dengan makhluk-makhluk lain. Enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derajatnya lebih tinggi dari hanya sekedar Habibullah. Tetapi beliau adalah apa? Khalilullah. Letakkan kedudukan beliau sesuai dengan yang ditunjuki di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Jadi ingat itu baik-baik, Pak. Ya, poin-poin yang saya sebutkan tadi, bahwasanya arti khalil lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Ya. Arti khalil lebih tinggi dibandingkan mahabbah. Kenapa? Karena orang yang khalil sangat dicintai oleh Allah, lebih daripada hanya sekedar Habibullah. Dan yang kedua yang saya tekankan tadi penjelasannya, sebagian orang menyatakan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Ini salah. Ini keliru. Ini menurunkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah Nabi kita pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga apa? Khalilullah. Dan yang poin yang ketiga yang sudah saya jelaskan dari tadi, yaitu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Khalilullah? Karena hati beliau hanya terisi dengan kecintaan kepada Allah, tidak bisa diisi dengan selainnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sudah kita bahas tadi, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ibrahim ini sini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Nah, karena keturunannya semuanya adalah apa? Nabi. Ya, Ibrahim menurunkan Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan Ya'qub, Ya'qub menurunkan Yusuf. Ya, Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya para nabi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau disebut Abul Anbiya. Sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka ini adalah keutamaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga sebagai khalil. Seandainya aku, dan perlu diketahui Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mirip dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sisi fisik wajah pun sangat mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau berbicara tentang Nabi Ibrahim, maka banyak pelajaran. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau seorang bapak, beliau seorang teladan, beliau seorang pemimpin, beliau seorang orang tua. Itu kita bahas satu-satu, menarik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan seandainya, kata Rasulullah. Seandainya itu angan-angan. Ya, apa? Jakanya angan-angan, bercita-cita. Kalau aku boleh menjadikan seseorang sebagai khalil, teman yang bukan hanya sekedar dicintai tapi lebih daripada dicintai. Ya. Dan biasanya begitu, Pak. Orang mencintai karena Allah itu keluar ucapan yang manis. Saya Ustaz sama si fulan ini susah musuhan sama dia. Saking sudah cintanya. Ya, susah musuhan sama dia. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang mendatangkan keutamaan sangat luar biasa adalah saling mencintai karena Allah. Bahkan para nabi, orang-orang mati syahid itu iri dengan amalan orang yang mencintai karena Allah. Innal anbiya wasyuhada al-mutahabuna fi jalali yaghbituhumul anbiya wasyuhada ala manabir min nur wa wujuhumun nur. Subhanallah. Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Mereka berteman, mereka berdua ini berteman hanya karena Allah. Mereka itu diiri oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Nabi saja iri. Orang yang mati syahid saja iri. Kepada siapa? Orang yang mencintai karena Allah. Orang yang berteman hanya karena Allah. Tidak ingin komersil, tidak ingin bantuan, tidak ingin terkenal, tidak ingin mendapatkan apa-apa, hanya karena Allah. Maka ini amalan sangat luar biasa. Cari ini, Pak. Kawan yang benar-benar kita berharap nantinya kawan tersebut memberi syafaat di hari kiamat. Lihat ayat Al-Quran menarik, Pak, ya. Kadang kawan bisa mengalahkan keluarga, kerabat. Ya, bisa mengalahkan kerabat. Coba perhatikan baik-baik, ada ayat yang menunjukkan tentang surat Asy-Syu'ara ayat 101 yang berbunyi dari mulai ayat 100 sampai 101. Famalana min syafi'in. Maka kami tidak mempunyai orang-orang yang mau menolong kami. wala sadiqin hamim, dan tidak juga mempunyai teman yang dekat yang bisa memberi syafaat kepada kami, minta kepada Allah agar kami diampuni. Para ulama mengatakan salah satu manfaat dari ayat ini, surah Asy-Syu'ara ayat 100-101, adalah pentingnya mempunyai teman dekat yang dia cintai karena Allah. Karena teman dekat ini yang akan nanti minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang ini, si fulan ini diampuni. Itu yang disebut dengan minta syafaat. Coba lihat Pak, kawan-kawan kita. Apakah dia kita temani karena Allah? Dan tentunya ada tanda-tanda teman yang karena Allah. Ya, yang kalau kita benar maka tidak membuat kita ujub, tidak membuat kita bangga, tidak membuat kita riya. Kalau kita salah tidak dibiarkan, tetapi dibenarkan. Artinya dibetulkan, diperbaiki. Ini tanda-tanda yang berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau aku menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, maka niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan pertemanan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar ini perlu dicontoh, Pak. Perlu dicontoh. Pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit, dan biasanya saya ingin mengatakan biasanya berteman karena Allah itu perlu pengorbanan, kadang pengorbanannya tanpa balas budi. Benar-benar murni karena Allah. Misalkan si fulan datang dari jauh, datang ke Banjar. Dia dari di Papua, datang ke Banjar. Bapak pin datang ke sini, kada anak bersalaman benar ya. Subhanallah. Berapa pesawat dari sana ke Jakarta kemudian sini? Enggak ada direct langsung dari Banjar ke dari Papua ke Banjar. Cuma ingin bertemu, mengetahui kabar, habis itu pulang. Coba cari kawan-kawan yang seperti ini. Ini penyelamat nanti di akhirat. Ya. Penyelamat nanti di akhirat. Berkawan yang memang benar-benar murni karena Allah. Tidak menginginkan komersil dunia. Tidak menginginkan keuntungan. Tidak menginginkan apa-apa. Kecuali hanya berkawan karena Allah. Maka itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Bakar, nama beliau aslinya Abdullah bin Uthman. Ya. Abdullah bin Uthman. Berarti nama bapaknya Abu Bakar siapa? Uthman. Ya, nama bapaknya Abu Bakar adalah Uthman. Abu Bakar itu kunyah. Kunyah itu abahnya Bakar. Abu Bakar abahnya Bakar. Kalau begitu Ustaz, boleh enggak anak dikasih nama dengan nama Abu Bakar? Boleh? Hah? Secara bahasa tidak boleh sebenarnya. Tetapi dia sudah lewat dari bahasa. Dia sudah menjadi nama baku. Abu Bakar itu sudah jadi nama baku. Maka kalau seandainya jadi nama baku, tidak mengapa dinamai Abu Bakar. Orang bernama Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah, abahnya anak-anak kucing. Maka boleh enggak bernama Abu Hurairah? Anak dinamai Abu Hurairah. Mengingat jasa Abu Hurairah yang sangat luar biasa, dan orang tuanya menginginkan anaknya seperti Abu Hurairah yang banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Abu Hurairah juga sudah menjadi nama baku, maka tidak mengapa seseorang dinamai anak dengan nama Abu Hurairah. Akan tetapi lebih baik mencari nama yang memang bukan nama-nama seperti itu, kunyah-kunyah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah yang pertama. Kemudian kekhalifahan beliau disepakati oleh para sahabat. Jadi kalau ada yang menentang, Abu Bakar As-Siddiq mengambil kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, maka ini tidak benar. Abu Bakar As-Siddiq, kekhalifahan beliau disepakati oleh para sahabat sampai Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukti Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau ikut berperang bersama siapa? Bersama Abu Bakar dalam melawan Rahmanul Yamamah, yaitu yang mengaku Nabi kemudian akhirnya menjadi mengaku Tuhan di daerah Yamamah. Itu termasuk di dalamnya pemimpin pasukannya adalah Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya beliau tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka mustahil Ali bin Abi Thalib mengikuti apa? Perintah peperangan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan beberapa sifat. Yang pertama, ini pelajaran yang menarik dari seorang Abu Bakar. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya ketika kita mempelajari biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan beberapa sifat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan dermawannya. Terkenal dengan dermawannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika hadis riwayat Imam Tirmidzi, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu dari harta? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Taraktu lahum taraktulahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya ini semua hartaku ku sedekahkan, ku infakkan untuk agama Islam, untuk Allah dan Rasulnya. Ini salah satu keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak bisa disamai oleh siapapun. Ya, yang tidak bisa disamai oleh siapapun. Yang kedua, keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan sifat penyabar dan pemaaf. Penyabar dan pemaafnya. Di antara sifat pemaaf yaitu beliau memaafkan Misbah bin Utsasah radhiyallahu anhu. Dan maaf ini sifat ajiz, Pak. Sifat yang sangat mahal. Pemaaf ini sifat sangat mahal. Makanya orang pemaaf itu dicintai oleh orang banyak. Adapun orang yang pendendam, maka susah untuk mendapatkan cinta manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat dan namanya adalah Al-Halim. Al-Halim artinya yaitu penyabar dan tidak mudah membalas. Tidak mudah membalas. Dan salah satu bentuk Allah pemaaf adalah adanya syariat bertaubat. Maka apabila seorang muslim mempunyai sifat pemaaf ini, maka sekali lagi saya katakan, sifatul afu sifatun ajiz, ajizah. Sifat pemaaf ini sifat yang mahal. Mencobalah kita memaafkan orang-orang yang mempunyai kesalahan terhadap kita. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq Coba bayangkan Abu Bakar As-Siddiq istrinya, anak perempuannya difitnah. Dibicarakan oleh satu, bukan satu kelurahan, satu kota membicarakan. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dibicarakan telah melakukan seleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Termasuk yang membicarakannya adalah orang yang beliau biayai, oleh Abu Bakar dibiayai. Siapa itu? Mistah bin Utsasah dibiayai oleh siapa? Abu Bakar. Karena Mistah bin Utsasah ini adalah sepupunya Abu Bakar. Ibnu Khalah. Ibnu Khalah itu anak laki-laki dari bibinya. Berarti apa? Sepupu. Ya, anak laki-laki dari bibinya. Berarti sepupu. Dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka meskipun demikian Abu Bakar As-Siddiq memaafkan beliau. Sifat yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga dari keutamaan akhlak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diberikan gelar As-Siddiq karena sangat beriman dan segera beriman. Segera beriman dengan apa yang diberitahukan kepada beliau. Seperti misalkan cerita Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Tuh, temanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dia pergi ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Ke langit ketujuh kemudian pulang sebelum subuh. Kamu percaya?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "In kana kama qala wa huwa ab'adu min dhalik fa usaddiqu." Kalau seandainya yang mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih jauh, bahkan lebih jauh dari itu, aku mempercayainya. Makanya disebut beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq juga, beliau laki-laki pertama yang beriman. As-Siddiq di saat orang-orang tidak beriman. Beliau laki-laki pertama yang beriman di saat orang-orang tidak beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ini kita bisa ambil contoh. Kalau berhadapan dengan hadis Rasul, ayat Al-Quran, kedepankan sifat sidq ini. Sudah saya percaya. Mau tidak mau sesuai dengan ilmu sains, pengetahuan, penelitian, tidak sesuai, bukan urusan. Saya lebih mengedepankan percaya saya kepada ayat Al-Quran atau hadis. Begitu. Ini yang didapati oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini penyebab beliau menjadi khullah. Menjadi apa? Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menjadikan seseorang sebagai khullah, maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan khullah tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini disebutkan, kita lanjut, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan Abu Bakar As-Siddiq, sekali lagi kita masuk kepada biografi Abu Bakar As-Siddiq, beliau meninggal pada bulan Jumadal Ula tahun ke-13 Hijriah. Meninggal pada bulan Jumadal Ula tahun ke-13 Hijriah, dan umur beliau pada waktu itu 63 tahun. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil." Ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, dan ini bagaikan isyarat bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin. Ini isyaratnya seperti ini. Maka para ikhwah sekalian, aneh kalau ada orang-orang, terutama Syiah Rafidhah, seorang yang dimuliakan oleh Rasulullah, Abu Bakar, malah dicaci, dihina, bahkan dikatakan bahwa siksanya lebih dahsyat, lebih pedih dibandingkan iblis di neraka. Menurut orang-orang Syiah Rafidhah seperti itu. Bahwasanya Abu Bakar siksanya di neraka lebih dahsyat dibandingkan iblis. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Berarti ini pekerjaan kaum Yahudi Nasrani, umat sebelum kita. Kalau seandainya ada di antara kaum muslim yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, maka ini berarti menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maksud dari menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, catat ini, maksud dari menjadikan kuburan-kuburan nabi sebagai tempat ibadah dengan cara, satu, sujud menghadap kuburan nabi-nabi. Sujud menghadap kuburan nabi-nabi. Yang kedua, sholat di sekitar kuburan nabi-nabi. Yang ketiga, mengkhususkan ibadah di samping kuburan nabi-nabi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tiga sebab tiga hal yang merupakan maksud menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah, ya, sebagai tempat ibadah. Baik, kita lanjutkan. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, janganlah kalian menjadikan kuburan. Janganlah berarti larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, ini garis bawahi baik-baik. Janganlah berarti larangan. Dan asal hukum larangan adalah menunjukkan kepada keharaman. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan sebagaimana yang sudah kita sebut, yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah apa tadi? Sujud menghadap kuburan. Yang kedua, sholat di kuburan. Yang ketiga, mengkhususkan beribadah di samping kuburan. Ini menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Kalau boleh ditambah, membangun kuburan untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Membangun kuburan. Karena ada kuburan yang tidak dibangun tapi sholat di sampingnya. Ini ada kuburan yang dibangun, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Bahkan di beberapa tempat, kuburan itu bagaikan hotel, lebih mewah dibandingkan hotel bintang 5. Ya, saking diagungkannya kuburan tersebut. Bahkan kadang-kadang masjid kalah. Ya, masjid kalah dingin dengan kuburan. Masjid kadang-kadang karpetnya bau kotor. Kuburan kadang-kadang luar biasa. Ya. Di masjid orang kadang-kadang ngerokok di masjid. Di kuburan enggak ada yang berani ngerokok. Ada yang berani ngerokok di kuburan yang keramat? Enggak ada. Ya, enggak ada yang berani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tadi ada empat. Maksudnya, janganlah kalian menjadikan tempat kuburan sebagai tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, para ikhwah sekalian, lihat hadis yang sangat begitu jelas dalam riwayat Imam Ahmad. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Coba hadis ini dikemanakan? Hadis ini dikemanakan? Bagi yang masih kekeh untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, hadis ini dikemanakan? Dan hadisnya sahih. Apakah kemudian kita berpatokan kepada adat kebiasaan? Ini sudah adat, ngalih dilawan, maka bukankah ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengalahkan seluruh adat? Kemudian, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadap kepadanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Atau sebelum membaca apa yang disebutkan oleh penulis, saya ingin menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, sebagian orang berpendapat boleh sholat di kuburan asalkan tidak meminta kepada orang yang dikubur. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat di kuburan. Ini syubhat. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di hadis, dalam hadis riwayat Bukhari. Anas bin Malik pernah sholat di kuburan, kata mereka. Maka jawabannya adalah, kalau mau cerita, cerita yang lengkap, jangan setengah-setengah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat tersebut bahkan dilarang dan dicela oleh Umar bin Khattab. Dalam riwayat Bukhari, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a Anas bin Malik yusalli 'inda qabrin. Bahwasanya Umar bin Khattab melihat Anas bin Malik salat di samping kuburan. Faqala al-qabru al-qabru. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ingat itu kuburan, ingat itu kuburan. Jangan salat di sana. Ini menunjukkan peringatan, ini menunjukkan larangan, jangan sampai melakukan itu. Ini syubhat yang pertama. Ya. Ini syubhat yang pertama. Yang harus dipahami baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa harus dimaklumi bersama ya, ini dia larangan untuk sholat di kuburan bukan karena kuburan itu najis. Ya, ini garis bawahi Pak, baik-baik. Larangan untuk sholat di kuburan bukan karena kuburan itu apa? Najis. Akan tetapi karena ditakutkan menjadi sarana menuju kepada kesyirikan. Karena ada yang berpendapat bahwasanya larangan sholat di kuburan karena najis. Ya, karena najis. Maka kita katakan tidak. Kuburan para nabi min atharil biqa. Kuburan para nabi termasuk tempat yang suci. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Tetapi tetap saja tidak diperbolehkan untuk sholat di kuburan-kuburan nabi. Tidak, tetap saja tidak diperbolehkan untuk menjadikan kuburan-kuburan nabi sebagai tempat ibadah, tempat sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya larangan sholat di pekuburan bukan karena kuburan itu apa? Najis. Akan tetapi karena ditakutkan dia menjadi sarana untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya habis, masih banyak yang kita bisa bahas. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Ada yang bertanya langsung? Pertanyaan yang pertama dari kertas, adakah sejarahnya mengapa kuburan Utsman bin Affan yang termasuk sahabat yang keempat tidak dikubur di belakang Umar bin Khattab tapi di makam Baqiyah? Maka jawabannya, Utsman bin Affan tidak meminta untuk dikubur di belakang dari kuburan Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dikubur di samping kuburan Rasulullah SAW karena itu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab karena beliau meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Utsman tidak memintanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu bahwa tidak boleh membangun kuburan. Bagaimana dengan kuburan keluarga yang sudah dibangun dan diberi keramik, dan ditakutkan apabila tidak dibuat seperti itu akan ditumpuk kuburannya, sebab pemakaman di situ sudah penuh. Mohon masukannya. Maka jawabannya, di sini dilihat maslahat dan mafsadat, kebaikan dan mudaratnya. Kalau seandainya sudah terjadi, ya sudah, biarkan saja. Dan untuk generasi-generasi kita, amalkanlah ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik, Bang. Ada subhat, Ustaz. Kita dilarang membaca Al-Qur'an di pakuburan. Ada sebagian mengatakan tidak mengapa. Saya kan juru kunci kuburan yang memegang untuk jaga kebersihan di kuburan yang bersangkutan. Apakah itu benar hal yang demikian? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian di kampung kita di Pahuluan itu kalau orang meninggal dikuburkan di muka rumah. Apakah hal demikian tidak dibenarkan kita sholat di dalam rumah, terutama ibu-ibu? Mohon penjelasan. Makasih. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, membaca Al-Qur'an di pekuburan. Maka kita katakan sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ala fala tattakhidzul qubura masajid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan di masjid orang melakukan sholat, zikir, berdoa, munajat, ya, bertafakkur, beribadah kepada Allah. Maka ini tidak bisa dilakukan, baca Quran, tidak bisa dilakukan di pekuburan, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun yang mengatakan bahwa saya adalah kuncennya kuburan ataupun penunggu kuburan, maka kita katakan bahwasanya ahadis tadi umum, tidak ada yang membatasinya. Bahwasanya seluruh umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah umum. Nabi Muhammad SAW tidak mengecualikan. Boleh, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, kecuali penunggu kuburan. Enggak ada. Ya, tidak ada pengecualian seperti itu. Maka ketika dia umum, tidak boleh kita kecualikan kecuali dengan dalil. Maka tidak ada dalil untuk pengecualian, otomatis umum tetap berlaku pada keumumannya. Yang kedua itu yang berkaitan dengan apa tadi? Kuburan. Seorang di beberapa daerah kadang-kadang dikuburkan di depan rumahnya. Maka pertama, hal ini keliru. Karena yang benar adalah seorang dikuburkan di pekuburan kaum muslim. Ada tempat khusus sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada tempat penguburan khusus yaitu kuburan Baqiya, misalkan di kota Madinah. Kuburan Mu'alla, misalkan di kota Mekah. Ada pekuburan khusus yang bukan di depan rumah. Lalu bolehkah sholat di dalamnya atau di dalam rumah tersebut? Maka saya katakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Allahu a'lam. Bagaimana hukum sholat di masjid, namun di sekitarnya ada kuburan, layaknya yang ada di sekitar lingkungan kita? Maka jawabannya khilaf di antara ulama. Sholat di kubur, sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan, khilaf. Ada yang mengatakan sholatnya batal. Karena kenapa? Karena larangan untuk sholat menghadap kubur atau sholat di dalam masjid yang ada kuburnya. Maka ketika larangan, finnahi at-tahrim, asal hukum dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Wat-tahrim yadullu alal fasad, dan keharaman menunjukkan kepada kerusakan, batalnya dan tidak sahnya sholat tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholatnya tidak batal, tetapi dia berdosa sholat di masjid yang satu tanah dengan pekuburan. Ya, yang satu tanah dan dengan pekuburan. Dan ini menjadi sesuatu yang menyedihkan kadang-kadang. Kebanyakan masjid-masjid bukan hanya di daerah, tetapi di kota-kota lain juga seperti itu. Masjid kadang-kadang di samping-sampingnya dalam satu tanah, bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga seperti itu. Dalam satu tanah kadang-kadang di sampingnya kuburan. Maka solusinya yang seperti ini adalah di tanahnya harus dipisah. Berarti temboknya harus dua, pemisah tanah untuk masjid dan tanah untuk pekuburan, baru bisa sholat di dalamnya. Kita mengambil pendapat yang mana? Sahkah sholat di dalamnya? Nah, kita katakan yang pertama, sholat di dalam masjid tersebut haram. Tinggal hukum sholatnya, apakah sah atau tidak. Wallahu a'lam. Wat-tahrim yadullu 'alal fasad, keharaman menunjukkan kepada kerusakan. Mendoakan mujahidin di Suriah tatkala sujud dalam sholat itu, apakah dengan bisikan ataukah cuma membatin saja? Membatin kayak apa nih? Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini saya ditanya oleh orang yang agak apa ya, ngeyel lah pertanyaannya. Saya katakan baca Quran itu dengan lisan, karena namanya juga tilawatul Quran, dengan lisan. Gak boleh Ustaz dengan hati. Ya baca Quran dengan lisan. Ya adapun dengan hati itu namanya menghati, bukan membaca. Ya, berdoa juga begitu. Berdoa dengan lisan. Ya, berdoa dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Oh, boleh enggak di dalam hati? Boleh berdoa di dalam hati, akan tetapi adabnya diucapkan. Nah, ketika kita sholat, bagaimana kita mendoakan para kaum muslim yang sedang berjihad ataupun berjuang menegakkan agamanya dan mempertahankan keturunan serta tanah airnya? Maka jawabannya yaitu dengan berdoa di dalam sholat, baik tatkala sujud ataupun sebelum salam atau waktu-waktu lainnya, dengan cara mengucapkan dengan lisan diperbolehkan. Seperti misalkan Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin al-muwahidin fi Suriya, boleh di dalam lisan kita. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak mendatangkan mudarat, maka saya menganjurkan di masjid ini pun melakukan kunut nazilah. Tapi karena mungkin mudaratnya lebih banyak, apa mudaratnya? Mungkin akan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat, sebagian orang tidak tahu, kemudian juga memerlukan izin, karena memang sebagian ulama berpendapat, dan bahkan kebanyakan ulama berpendapat, kunut nazilah harus dengan izin pemerintah. Adapun sebagian daerah yang sudah melakukan kunut nazilah, kadang-kadang di sebuah komunitas yang jauh dari perkampungan orang umum, di pondok pesantren misalkan, ini gak jadi masalah. Ya, akan tetapi kita di perkampungan ini ditakutkan nanti menjadi pembicaraan, dan akhirnya menjadi pembicaraan lagi di tengah masyarakat. Tuh kan, sholatnya aja beda. Kunutnya 5 kali sehari, bukan hanya subuh aja. Padahal namanya kunut apa? Nazilah. Kunut yang dibaca tatkala kita memerlukan perlindungan kepada Allah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kaum muslim dalam keadaan tersempit ataupun kesulitan. Wallahu a'lam. Nah. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon informasinya Ustaz. Batasan membangun kuburan itu apakah termasuk di dalamnya kita apa nisan, menulis nisan dengan nama dan keterangan-keterangan lain? Terima ya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini kalau tidak salah baru 2 kali kesini. Yang pertama bulan Ramadan, kemudian sekarang. Mudah-mudahan setelah ini istiqomah. Dan pertama kali beliau datang, beliau agak canggung untuk datang ke sini. Maka kita katakan ini masjid, masjid kaum muslim, siapapun boleh masuk. Ya. Tidak, bukan hanya orang-orang tertentu, keturunan tertentu, darah tertentu, hijau biru, enggak. Semua boleh masuk ke dalam masjid ini. Ini masjid kaum muslim. Maka jawabannya kita lihat bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menguburkan. Itu yang paling kita patut contoh. Beliau menguburkan, dibangun, dibuat lubang. Kemudian lubang itu nanti ada namanya al-lahdu, ada namanya liang lahat. Hah? Jadi kuburan itu ada 2 macam. Ada liang lahat, ada liang syak. Ya, liang lahat itu karena papan tulis di situ, ini lihat gambar saya saja. Liang lahat ini begini kuburan, kemudian ke samping. Jadi nyimpan jenazahnya di sini, di samping. Itu namanya liang lahat. Ada liang syak. Syak itu begini, kemudian begini, kemudian segini. Nah, di sini syak. Biasanya liang lahat digunakan pada tanah yang keras. Syak digunakan pada tanah yang mungkin berair ataupun lambik. Ya, tanahnya lambik. Ya, tanahnya liat begitu. Air seperti itu. Dan kebanyakan di Banjarmasin dengan syak. Susah untuk lahat. Baik, dimasukkan dari arah kaki, ya, kepalanya dimasukkan dari arah kaki, kemudian dengan mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Adapun dikumandangkan azan, maka kita bukan untuk sholat di sana. Jadi tidak perlu untuk dikumandangkan azan. Dan kalau perempuan, maka dianjurkan untuk ditutupi dengan kain. Dimulai dari diangkat dia dari keranda menuju tempat kuburnya, ditutupi sehingga auratnya tetap tertutup. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk menguruk tanah minimal 3 kali setiap yang hadir dalam penguburan jenazah tersebut, dan terdapat pahala yang sangat luar biasa pada saat itu. Dilarang untuk menurunkan jenazah orang yang tadi malamnya dia berhubungan dengan istrinya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti yang tidak turun menurunkan jenazah semuanya berhubungan. Ya. Kalau junub yang di dalam hadis adalah kalau dia berhubungan badan. Adapun kalau junub mimpi, maka saya tidak tahu. Nah, setelah itu dikubur, diuruk tanahnya. Setelah diuruk tanahnya, usahakan tanahnya dibuat seperti punuk unta. Ya, jadi bentuknya begini. Ya, sesuai dengan tanah yang digali dari tadi. Tidak boleh mengambil tanah orang lain, karena akan merusak kuburan orang lain. Kemudian setelah dikubur seperti itu, Rasulullah SAW biasanya berdiri dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Is'alu li akhikum at-tsabit, fa innahu al-ana yus'al." Minta kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini at-tsabit, penetapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, bukan nangkir, nakir. Ya. Sesungguhnya dia sekarang ditanya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada mayat tersebut meskipun orang-orang masih ada. Dan keliru pendapat yang mengatakan bahwa sebuah kuburan penghuninya belum ditanya sampai sekarang, karena saking banyaknya yang berziarah kubur dari mulai dikubur sampai hari ini. Malaikat mungkar dan nakir nunggu giliran untuk bertanya. Ini sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah itu diperbolehkan untuk meletakkan batu-batu kerikil sebagai pengeras di atas kuburan sehingga tanahnya tidak rumbih atau tidak masuk ke dalam. Dibolehkan untuk meletakkan batu-batu kerikil. Kemudian setelah itu sebagai tanda, maka diperbolehkan meletakkan batu atau nisan atau kayu atau apapun yang digunakan sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Nah, bolehkah ditulis namanya? Maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal waktu itu mampu saja penulisan. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk menulis di atas nisan. Tetapi sampai akhir hayat beliau belum tertulis satu orang pun dari para sahabat. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak ditulis, ada hikmahnya di sana. Tidak tertulis sampai akhir hayat Rasulullah SAW yang menunjukkan itu belum disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang berarti itu adalah mengada-ngada dalam agama. Taib. Salah satu hikmah kenapa tidak perlu penulisan, karena memang tatkala berziarah kubur, sunnahnya kita tidak menuju satu kuburan, tetapi seluruh kuburan kita tuju. Dengan cara kita mendatangi pekuburan, kemudian kita ucapkan, "Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insya'allah bikum lahaikun, nas'alullah lana walakumul afiyah." Ini lebih manfaat dibandingkan kita datang kepada kekuburan keluarga kita saja dan mendoakan untuk keluarga kita saja, sedangkan kaum muslim yang ada di pekuburan tersebut tidak didoakan. Ini keliru. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kayaknya salah semua. Maka jawabannya bukan salah, akan tetapi kita belajar mana yang benar. Dan saya berpesan, ketika kita belajar seperti ini, maka apa yang terjadi di luar sana, kita hanya bisa sebatas menasihati. Adapun memponis orang, pian seberataan musyrik, pian seberataan ahli bid'ah, pian seberataan salah, jangan. Itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tadi kan dibilang dilarang beribadah di kubur. Bagaimana kalau di bekas pekuburan? Jadi di daerah saya ada suatu daerah tuh, waktu saya kecil itu kuburan semua. Jadi pada waktu ingat saya SD itu tahun 80-an itu digali semua, sebagian dipindah. Saat ini sudah jadi ada jadi musola, jadi kantor, perumahan. Bahkan di dekat rumah orang tua saya itu ada bangun rumah begitu babat semak, di situ ada kuburan juga. Ada yang orang langsung bangun di atas itu, ada juga yang kuburan dipindah gitu. Bagaimana hukum itu? Iya. Yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan, membongkar kuburan haram dengan ijma kaum muslim. Karena ini termasuk daripada menghina mayat seorang muslim. Nabsul qabr itu haram dengan alasan apapun, kecuali untuk sesuatu yang sangat-sangat-sangat terpaksa. Seperti misalkan untuk keperluan apa namanya? Hah? Bukan, untuk keperluan penelitian apa? Autopsi. Ya. Autopsi. Karena mungkin dengan diotopsi diketahui, atau untuk keperluan yang lain. Adapun jalan, membangun supermarket, membangun ini dan itu, haram hukum. Pekuburan tidak boleh dibongkar, kecuali untuk sesuatu yang sangat-sangat-sangat diperlukan untuk dibongkar. Karena Rasulullah SAW bersabda, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayyan. Artinya, mematahkan tulang mayat itu seperti mematahkan tulangnya tatkala hidup. Maka tidak diperbolehkan. Itu satu. Adapun kalau sudah terjadi, dipindahkan. Ya. Dan sebelum saya jawab juga, saya ingin mengingatkan bahwa ada sebagian yang mengatakan bahwa kenapa tidak boleh membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan. Anda tahu Masjidil Haram, Hijr yang akhirnya disebut oleh kaum muslim yang umum Hijr Ismail, itu sebenarnya adalah kuburan Nabi Ismail di situ. Ini riwayat lemah. Ini tidak benar. Kalaupun sahih, dan ini bisa menjawab, kalaupun sahih, maka boleh membangun di atas kuburan-kuburan tersebut kalau sudah diperkirakan tidak terlihat lagi dia kuburan, baru boleh. Ya, tapi kalau seandainya tadi disebutkan ketika bersih-bersih ternyata terlihat kuburan, nah ini tetap tidak boleh dibangun di atasnya. Boleh dibangun di atasnya tatkala tidak terlihat lagi kuburan sama sekali. Artinya wujudnya sudah tidak ada. Ya, boleh seperti itu. Misalkan ribuan tahun baru boleh. Wujudnya sudah tidak ada. Ya. Dan ada pengalaman menarik kemarin waktu pulang ke rumah mertua di Lombok. Mungkin tempat pekuburannya itu sempit, tanahnya itu-itu saja. Yang ajib luar biasa, dan ini tidak boleh, yaitu digali kuburan, digali tanah, ternyata di situ ada orang yang masih dikubur. Kemudian pocongnya dikeluarin. Ya. Baru setelah itu yang baru dimasukkan. Baru setelah itu yang lama dimasukin lagi. Ini haram hukumnya. Ini enggak boleh ya para ikhwan. Ini bahaya. Ya, tidak boleh seperti itu. Meskipun ya, meskipun tanahnya tidak ada lagi, maka harus cari yang lain. Tidak diperbolehkan itu. Subhanallah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Cukup kiranya. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita sering melihat foto-foto kuburan Nabi Muhammad yang biasa dijual-jual orang, Pak Ustadz. Ya. Nah, kalau melihat cerita Pak Ustadz tadi, kubur Nabi Muhammad itu berlapis-lapis beton seperti itu. Mungkinkah ada yang memoto kalau dilihat yang seperti itu? Nah, kemudian ada sebagian teman-teman mengasih tahu itu sebenarnya bukan kuburan Nabi Muhammad, tapi katanya kuburan Jalaluddin Rumi. Benarkah, Pak Ustadz, ceritanya? Iya, yang pertama, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa terlihat berdasarkan nas hadis. Walaula dzalika la ubriza qabruhu. Kalau seandainya hal demikian, maka akan diperlihatkan kuburannya. Ini menunjukkan bahwa tidak akan pernah terlihat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita lihat di gambar tadi, bahwa kuburan beliau itu ditutupi, bahkan tutupnya itu dari perak, ditutupi setutup-tutupnya. Tidak pernah terlihat turbahnya. Debunya kuburan Rasulullah SAW tidak pernah terlihat. Dan ini menunjukkan pengabulan Allah terhadap doa beliau. Allahumma la taja'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Maka tidak mungkin, ya. Apalagi sampai dipoto. Maka foto yang beredar, Allahu a'lam, itu foto siapa, kita belum bisa memastikannya. Nah, adapun katanya Jalaluddin Ar-Rumi, foto Jalaluddin Ar-Rumi, saya tidak tahu. Nah, cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.